الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين عزنا الله إياكم pada kajian yang lalu kita telah singgung masalah mauqif as-salafiyah min at-tamadhubi sikap salafiyah dakwah salafiyah terhadap mazhab-mazhab. Kita telah singgung bahwasanya banyak di kalangan kaum muslimin yang orientasi mereka, yang pijakan mereka pada Al-Quran dan Sunnah, atau yang orientasi pada orientasi mereka itu Al-Sunnah wal Jamaah, terjerumus pada sikap taklid terhadap salah seorang imam-imam yang muktabar. Dan hal ini dapat membuat perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, di antaranya apabila akibat daripada taklid, apabila pendapat imam bertentangan dengan sunnah, maka muncullah takwilan-takwilan ataupun takwilan-takwilan, di mana takwil tersebut tetap mengutamakan pendapat imam tersebut. Itu yang orientasinya kepada Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi mereka-mereka yang orientasinya tidak pada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mereka-mereka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang orientasinya tidak pada Al-Qur'an dan Sunnah, pada Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraqatil yahud ala 71 firqah, orang-orang Yahud terpecah menjadi 71 golongan, wa taftariqu an-nasara ala sittaini ala sintaini wa sabi'ina firqah, dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, wa tatafariqu ummati ala 73 firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Qalu, para sahabat bertanya, ma hiya ya Rasulullah, yang satu itu yang mana ya Rasulullah, kelompok yang tidak termasuk ahli neraka. Faqala, beliau menjawab, dia al-jama'ah, mereka itu adalah jama'ah. Para hafidzin rahimallahu iyyakum, banyak juga di kalangan kaum muslimin yang salah memahami kalimat jama'ah di sini. Mereka memahami kelompok yang terlepas ataupun terhindar dari neraka yaitu jama'ah, akhirnya dengan kata jama'ah ini mereka berusaha membentuk satu jamaah, membentuk jamaah-jamaah yang ada di dalam Islam. Makanya muncullah jamaah-jamaah seperti jamaah tabligh, kemudian jamaah jihad, dengan catatan, dengan pengertian, dengan pemahaman bahwasanya jamaah-jamaah seperti inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW atau jamaah yang terhindar dari azab neraka. Para hadirin rahimallahu iyyakum, oleh karena itu kita harus perhatikan riwayat yang lain tentang hadis ini, di mana dalam riwayat lain tersebut menjelaskan makna daripada jamaah tersebut. Wa fi riwayat mufassarah li riwayat al-ula, dalam riwayat lain ada mendefinisikan riwayat yang pertama, yaitu makna daripada jamaah itu apa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya allati takunu ala ma alaihi wa ashabi. Yang dimaksud jamaah di sini yaitu mereka yang berada di atas ajaranku dan ajaran ataupun pemahaman para sahabatku. Para hafidzin rahimallahu iyyakum, itulah yang dikatakan al-jamaah. Ya. Jadi bukan jamaah-jamaah yang dibuat yang banyak kita dengar. Ya. Kalau inilah yang dikatakan jamaah yang terhindar dari neraka, yang tidak termasuk 72 yang dijebloskan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, tentunya akan terjadi kerancuan. Karena banyak kita lihat antara satu jamaah dengan jamaah yang lain memiliki fikrah dan keyakinan yang bertolak belakang. Begitu. Ya, memiliki fikrah dan bertolak belakang. Bahkan para ikhwatiddin, dalam satu jamaah itu sendiri ada yang memiliki berbeda-beda keyakinan. Karena ada satu jamaah mereka lebih mengutamakan doktrin mereka, pemahaman mereka untuk semua anggota-anggotanya, seperti LDDI misalnya, Lembaga Dewan Dakwah Indonesia ya. Mereka punya ajaran tersendiri dan ajaran ini yang mereka ajarkan kepada anggota-anggota mereka. Bahkan mereka berusaha membuat satu kelompok masyarakat tersendiri yang terpisah dengan masyarakat yang lainnya. Bagaimana yang sekarang ada di Jakarta sana. Mereka punya masjid sendiri, ya, punya acara sendiri, punya pemahaman sendiri. Dan itu ditekankan kepada anggota-anggotanya. Ini satu jenis jamaah. Ada jenis yang lain, yang penting kita itu ngumpul. Begitu. Mangan gak mangan asal ngumpul. Begitu. Apapun keyakinannya, apapun yang engkau yakini, apapun yang engkau akidah, landasan kamu beramal, baik masalah akidah, ibadah, gak masalah, yang penting kita bersatu. Nah demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi kalau seperti ini dalam satu jamaah saja, kalau dalam satu jamaah saja ditanya yang satu di mana Allah, ada yang mengatakan Allah itu di atas aras misalnya, tanya yang lain Allah itu di mana-mana, tanya nanti yang lain, ini dalam satu jamaah misalnya. Ya. Ditanya satu lagi, Allah itu jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuh. Tanya yang satu lagi anggotanya, Allah itu menyatu dalam diriku. Karena apa? Karena tidak ada pembinaan akidah yang benar dalam jamaah tersebut. Ah, kalau jamaah-jamaah seperti inilah yang dikatakan yang terhindar dari azab neraka, tentunya pemahaman Islam itu jadi rancu. Karena apa? Karena ya masing-masing memiliki pemahaman berbeda-beda yang jelas bertolak belakang. Oleh karena itu yang dikatakan jamaah adalah mereka siapa saja yang berada di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kapanpun dia, dimanapun dia berada. Pada zaman manapun dia hidup. Karena jamaah tersebut sudah dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketuanya hanya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, barang siapa yang ingin mendaftarkan diri masuk jamaah Rasulullah, ya ikut saja Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Itu sudah otomatis. Sudah otomatis dia akan masuk dalam jamaah tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian pada tali Allah, wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Artinya kalian jangan berpecah-pecah tidak memegang tali Allah ini. Ya. Jadi tali Allah itu satu. Inilah ajaran Allah, inilah Islam itu. Islam itu hanya satu. akidah dia hanya satu, tidak berbeda-beda. Jadi pegang tali Allah ini, barang siapa yang pegang tali Allah ini, dialah yang dikatakan jamaah. Nah, demikian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud tentang masalah jamaah. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Al-jama'atu ma wafaqal haq. Jamaah itu mereka yang berpegang dengan kebenaran. Ma wafaqal haq, yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdat, walaupun kamu sendiri. Itulah dikatakan jamaah. Jadi misalnya kita di satu tempat, di tempat satu tempat sendirian, namun pemahaman kita benar, akidah kita benar, kita sudah dikatakan jamaah, padahal hanya satu. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, yang dikatakan jamaah itu minimal dua. Makanya sholat berjamaah minimal dua. Gak ada orang sholat berjamaah hanya satu orang. Nah demikian para ikhwah fiddin, ya harus dua. Namun kata Rasulullah, yang dikatakan jamaah itu yaitu yang sesuai dengan kebenaran, itulah yang dikatakan jamaah. Mengapa demikian? Sementara kawan-kawan yang lainnya tidak ada. Kawan-kawannya sudah ada, namun ada yang sudah meninggal pada zaman Rasulullah, ada yang letaknya entah di mana, mungkin dia tidak kenal. Nah, demikian para ikhwah fiddin. Itu yang dikatakan jamaah. Jamaah yang telah dirintis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ikhwah fiddin, dakwah salafiyah kalau ditanya, siapa pencetusnya? Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah, ya itu bohong. Karena dakwah ini sudah ada sebelum zaman Ibnu Taimiyah. Kalau ada yang mengatakan, oh itu yang membuatnya pertama sekali adalah Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahhab, itu juga bohong. Dia enggak tahu saja. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahhab, ya. Dia memperbaharui kembali, artinya menggali kembali, ya. Di saat kaum muslimin, ajaran kaum muslimin sudah bergelimang dengan kesyirikan, di saat sudah tersebarnya kebidaahan-kebidaahan, dia ingin memurnikan kembali, itu dia. Nah demikian para ikhwah fiddin. Ya, jadi bukan peletakan pertama, ya. Tapi kalau ada satu jemaah, siapa pendiri pertama sekolah, itu tanda-tanda ini bukan termasuk, tidak termasuk apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian para ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Al-farqu bainal intima' ilal kitabi wa sunnah wa bainal 'amali bi wa bainal 'amali bihima. Perbedaan antara Quran, perbedaan antara orientasi kepada Quran dan sunnah dan beramal dengannya. Intima, orientasinya seorang yang berorientasi pada Quran Sunnah dan beramal dengannya, ini adalah dua hal yang berbeda. Fa idzan hadzal hadits min al-ahaditsis shariihah. Kalau begitu hadis ini merupakan termasuk salah satu hadis yang jelas, allati tadullu dalalatan wadhihatan ala anna al-firqatan najiyah min al-firqat tsalati wa sab'ina allati akhbara rasulana أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في هذه الأمة. Yang menunjukkan bahwasanya firqah najiyah, najiyah ini para ikhwah fiddin asal katanya dari najah, selamat. Selamat dari apa? Selamat dari neraka, karena tadi dikatakan wa sataftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ya, yang satu ini terhindar, terselamatkan, selamat dari neraka. Makanya selamat dia dari najah, selamat. Makanya dalam istilah hadis disebutkan juga mereka ini yang selamat dari neraka, yaitu firqatun najiyah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya firqah najiyah itu termasuk dari yang 73 golongan ini. Ya, termasuk 73 golongan. Dan ini juga berarti termasuk firqah. Firqah itu kelompok. Kan banyak kita lihat, kita dengar di kalangan kaum muslimin, oh itu firqah itu. Itu firqah, itu kelompok, itu firqah. Para ikhwah fiddin, ya. Istilah ini juga harus dijelaskan. Harus dirinci. Ya, yang dikatakan firqah, firqatun najiyah juga dikatakan firqah, juga dikatakan kelompok. Nah, demikian. ya. Hanya saja kelompok ini kelompok yang selamat dari neraka najiyah. Wa khabarahu sallallahu alaihi wasallam sidqun, dan khabarnya Rasulullah, beritanya Rasulullah tentu benar. Li'annahu kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, karena sebagaimana yang diucapkan, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'an Karim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya ya, tidaklah dia itu memberikan ucapan, berbicara dari hawa nafsunya, namun itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fal firqatun najiyah 'alamatuha laysat faqat kama tad'i jama'atun ukhra fi hadhihi zaman. Firqah najiyah, ya, firqah najiyah, firqah yang selamat tadi dari neraka, salah satu tandanya, tanda-tandanya adalah tidak sebagaimana yang diklaim oleh jamaah-jamaah yang ada pada saat ini. Hadir firqah laysat alamat wa faqat anna tantami ila al-amal bil kitabi wa sunnah. Firqah ini ya, tanda-tandanya tidak hanya berorientasi pada beramal pada Quran dan sunnah. Mengapa demikian? Fa inna hadzal intima la yastati'u ahadun minal muslimin walau kanu min firqatil khariji'ah min firqatin najiyah. La yastati'u ayyu firqa min tilkal firq qadiman wa hadithan an tastabri'a minal intima ila kitab wa sunnah. Karena menyatakan diri sebagai berorientasi pada Quran dan sunnah, tidak ada seorang pun muslim yang berani membantah seperti ini, yang berani mengatakan di lain seperti ini. Artinya para ikhwatiddin, semua kaum muslimin akan mengatakan kalau ditanya apa landasanmu Quran dan sunnah. Perhatikan, para ikhwatiddin, siapa saja, kelompok sesat manapun, bahkan Ahmadiyah pun kalau ditanya apa landasan agamamu, mereka akan mengatakan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyalah mereka-mereka yang masih menyatakan dirinya sebagai muslim, ya, tanyakan kepada mereka apa landasan agama kalian, apa landasan keyakinan kalian, mereka akan katakan Quran dan sunnah. Jadi tidak ada satu kelompok pun yang mampu menyatakan dirinya bukan berlandaskan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lihat realitanya berbeda, keyakinan berbeda, amalan berbeda, dan akidahnya juga berbeda. Oleh karena itu, li'annaha in fa'alat faqad rufi'at 'ilmul qurun 'anil Islam. Karena kalau ada yang berani menyatakan dia tidak berlandaskan Quran dan Sunnah, itu artinya dia telah keluar dari Islam. Nah, begitu. Mudah saja untuk menyatakan dia itu sesat. Ya. Makanya para hafidin, kalau ada yang mengatakan kami hanya berlandasan Quran saja, itu masyarakat langsung mengatakan enggak mungkin, ini kelompok sesat. Itu mudah saja, enggak usah pakai mui-muian. Ya. Atau yang sebaliknya, kami hanya berdasarkan sunnah saja, itu masyarakat langsung sudah sangat mudah, ini kelompok sesat. Enggak usah pakai mui-muian. Enggak usah pakai permusyawarah apakah ini kelompok sesat atau tidak. Itu sudah jelas. Ya. Makanya kalau dulu ada yang mengatakan mereka ingkar sunnah, mereka tidak mau dengan sunnah, mereka tidak mau dengan hadis. Kenapa? Karena yang namanya hadis itu bisa salah. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran sudah jelas keautentikannya. Al-Quran sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Oleh karena itu, kami berpegang hanya dengan yang asli-asli saja. Yang hadis itu ada kemungkinan salah. Sementara kita tidak boleh mengamalkan sesuatu yang ada kemungkinan salah. Nah, demikian. Akhirnya mereka mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para khafidin rahimallahu iyyakum. Kelompok ingkar sunnah ini sudah lama dikatakan kelompok sesat. Karena bagaimanapun kalau mereka mengingkari sunnah, mereka tidak akan menjadi umat Islam. Tidak mungkin bisa menjadi umat Islam walau bagaimanapun keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an. Karena apa? Karena dalam sunnah itulah adanya rincian-rincian akidah, rincian-rincian ibadah, di mana ibadah-ibadah tersebut berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Nah, demikian. Ya. Jadi kalau mereka katakan kami ingat, kami enggak mau dengan hadis, itu omong kosong. Kalau mereka masih muslim, pasti mereka mengakui hadis. Kalau tidak, otomatis mereka sudah tidak muslim lagi alias kafir. Bagaimana tidak? Mereka enggak tahu nanti bagaimana cara sholat. Mereka enggak tahu nanti bagaimana cara zakat, walaupun zakat dan sholat itu sendiri tercantum termaktub dalam Al-Qur'an. Mereka juga enggak tahu cara puasa. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang membatalkan puasa, kan enggak ada. Para kafirin rahimallahu ya, bahkan mereka enggak tahu bagaimana haji. Begitu. Enggak tahu bagaimana haji. Karena haji itu rinciannya tercantum dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para khafidin di sini dikatakan, Syekh Al-Albani mengatakan, tidak ada seorang pun yang mampu menyatakan mereka tidak berdasarkan Quran dan sunnah. Tidak ada. Semuanya menyatakan berdasarkan Quran dan sunnah. Sesesat apapun kelompok tersebut. Makanya kita lihat, kalau ditanya NU, Nahdlatul Islam, Nahdlatul Ulama, apa landasan mereka? Quran dan Sunnah. Tanya Muhammadiyah, apa landasannya? Quran dan Sunnah. Tanya Persis, apa landasannya? Quran dan Sunnah. Tanya Tablighi, tanyakan apa landasannya? Quran dan Sunnah. Tanya Ahmadiyah, apa landasan kalian? Quran dan Sunnah. Tanya Syiah, apa landasan kalian? Quran dan Sunnah. Ahmadiyah, apa landasan kalian? Quran dan Sunnah. Kok semuanya Quran dan Sunnah bisa beda-beda? Bahkan bisa bertolak belakang. Di mana seleknya ini? Di mana letak penyakitnya? Masa Ahmadiyah menyatakan Quran dan Sunnah, tapi dia punya Rasul yang kedua pelana. Selain itu, Quran dan Sunnah juga tidak mengakui adanya Rasul 26. Di mana letak permasalahannya? NU dan Muhammadiyah yang merupakan sparring partner sejak dahulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, dua-duanya mengatakan Quran dan Sunnah, tapi kok sampai sekarang jadi sparring partner, kan begitu, kecuali kalau masalah politik ada kepentingan yang sama, jadilah bersatulah itu. Nah, demikian para khafidin. Di mana masalahnya ini? Itulah yang akan dibahas oleh Syekh Al-Albani. Ya. Walidzalika kullu jama'atil islamiyah wa kullu firqatil islamiyah hadzihi firq allati dzakara Rasulullah sallam au asyara ilaiha fil haditsis sabiq kulluha tashtariku 'ala kalimatin wahidatin ala wa hiya al-intima' ila kitab wa sunnah. Oleh karena itu seluruh jamaah-jamaah yang ada di kalangan kaum muslimin, jamaah-jamaah Islam, dan seluruh kelompok-kelompok Islam dari kelompok-kelompok yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, apa yang diisyaratkan dalam hadis yang lalu, seluruh mereka mengatakan satu kalimat, yaitu berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah wa iyyakum, lantas para ikhwah, ya, yang membedakannya apa sebenarnya? Mereka yang berpegang Al-Quran dan Sunnah dengan Al-Haq Firqatun Najiyah, mereka yang selamat, kelompok yang selamat dari neraka tersebut, apa perbedaannya dengan yang lain? Yaitu mereka yang berpegang Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Itulah perbedaannya. Saya sangat aneh ketika mendengar sebuah dialog di mana seorang yang dinyatakan alim oleh rakyat Indonesia mengingkari yang ketiga ini, yaitu masalah pemahaman di atas pemahaman para sahabat. Dengan alasan mereka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dan kalian tidak akan pernah sesat jika kalian berpegang dengan dua hal ini selamanya." Apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah menyatakan, kalau mau tidak sesat, pegang Quran dan Sunnah. Tapi kalian menyatakan ada yang ketiga. kalau Quran sunnah saja masih sesat. Masih bisa sesat, bukan masih sesat ya, masih bisa sesat. Rasulullah mengatakan tidak. Kalau sudah pegang Quran dan sunnah, kalian pasti tidak sesat. Kalian katakan harus ada yang ketiga, menurut pemahaman para sahabat. Berarti bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, memang Rasulullah meninggalkan dua hal. Dimana kalau kaum muslimin berpegang dengan dua hal itu pasti tidak akan sesat selamanya, yaitu berpegang dengan Quran dan sunnah. Namun para ikhwatiddin, ketika kita berpegang dengan Quran dan sunnah, apakah kita berpegang sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah? Begitu. Kita saja misalnya, ini saya umpamakan, apanya, pipet, berpegang begitu. Ada yang megang begini, ujungnya pegang juga. Ada yang megangnya begini, pegang juga. Ada yang masih pegang juga, begitu. Pegang yang bagaimana yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Supaya tidak sesat, kan itu maksudnya. Ya. Kan itu yang dimaksud. Pegang yang bagaimana caranya supaya kita tidak sesat? Sebagaimana kata Rasulullah, kalian tidak akan sesat kalau kalian memegang. Karena para ikhwatiddin di kalangan kaum muslimin, mereka katakan berpegang juga, tapi megangnya lain-lain para ikhwatiddin. Ada yang jepit dengan telunjuk, ada yang dengan kelingking, ada yang ujungnya tok, kan begitu. Kan sama-sama megang. Nah demikian. Oleh karena itu, kalau memegang Quran dan sunnah, peganglah dengan cara yang diajar ke Rasulullah SAW. Bagaimana? Nah begitu. Lihat bagaimana para sahabat memegangnya, itu dia. Jadi jangan bagaimana terserah kita megang. Kalau terserah kita megang, makanya muncul yang Ahmadiyah. Mereka juga mengatakan berdasarkan Quran dan Sunnah dibawakannya Quran. Ya, apa namanya? Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum malakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang kalian, tapi dia adalah walak Rasulullah, tapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan cincin para nabi. Cincin para nabi, khotama itu cincin artinya katanya. Sudah. Oleh karena itu ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah demikian para ikhwatiddin. Jadi dia pegang juga dengan kitab. Tapi dipegangnya ya sesuai selera dia, megangnya begitu. Inilah cara saya megang. Ah begitu. Ah demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Ya. Jadi memang benar. Kita tidak akan sesat jika kita berpegang dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana? Peganglah Quran dan Sunnah itu menurut bagaimana para sahabat memegangnya. Itu dia. Ya, itulah dia cara memegangnya. Kalau tidak sesat. Jadi ketika kita mau memegang Quran dan Sunnah, ya lihatlah bagaimana para sahabat memegangnya begitu. Jadi ada kaifiat-kaifiat cara memegangnya supaya itu yang memang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah demikian. Para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, kalau antum melihat di apa namanya? Di tengah-tengah kaum muslimin masalah jamaah-jamaah itu kan banyak sekali semua mengatakan Quran dan sunnah, semua mengatakan Quran dan sunnah. Semuanya tidak ada yang tidak. Ya, tidak ada yang tidak. Bahkan ada juga yang berbentuk politik, partai politik juga Quran dan sunnah juga kata mereka. Begitu. Quran dan sunnah juga. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Makanya kita harus pahami hal ini. Ya, kita harus pahami hal ini. Jadi sebenarnya tidak ada bertentangan antara hadis Rasulullah tadi dengan hadis Rasulullah yang lain. Makanya ketika salah satu cara metode ahli hadis dalam mengambil satu istinbat hukum, mereka itu mengumpulkan semua riwayat. Dikumpulkan semua riwayat, ya, lapas-lapasnya, baru ambil istinbat. Sebab kalau hanya satu riwayat diambil, kemudian kita istinbat, ternyata ada riwayat yang lain. Macam tadi, ya. Apa itu ya Rasulullah yang selamat dari neraka? Jamaah. Kalau itu saja yang diambil, udahlah kita buat jamaah, begitu. Jamaah apa kita buat? Jamaah sepak bola? Jamaah juga. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Lihat riwayat yang lain bagaimana jamaahnya. Begitu. Jadi dengan demikian kita tahu apa makna jamaah. Nah, bagaimana apa kata Rasulullah tentang komentar Rasulullah tentang yang dikatakan jamaah. Sehingga kita paham benar apa istinbat daripada makna yang dipahami dari kalimat jamaah tersebut. Itu di hadis-hadis sudah cukup para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Menurut keterangan-keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Hakikatul as-salafiyah, hakikat salafiyah. Ammal ladhi asharna ilaihim fi matla'i hadhil kalimah minas salafiyin wa ghairihim mimma yanhuna manhahum. Adapun apa yang telah kami isyaratkan kepada mereka fi matla'i kalimah dalam uraian kalimat-kalimat ini tentang masalah salafiyah dan lain-lain, dan selain mereka yang telah meniti jalan mereka, waqad yusammuna bi ghairi hadzal ismi, mereka bisa jadi menamakan dengan nama yang lain, bi ghairi hadzal ismi, dengan nama yang lain, fa'ula yakhtalifuna an kulli tawa'if al-islamiyyah al-ukhra, dan mereka itu berbeda dengan kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Bi annahum yantamuna ilaihi syai'an akhar, karena mereka berintima, berorientasi pada hal yang lain. Hadza syai'un akhar, ini adalah hal yang lain. Al-ismatu min al-khuruj 'an kitab sunnah bil ismi tamassuk bil kitab wa sunnah ala wa huwa tamassuk bima kana 'alaihi ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'ahum وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ مِنْ أَتْبَعِهِمْ وَأَتْبَعُ أَتْبَعِهِمْ. Al-ismah min khuruj al-kitab sunnah, artinya kesucian al-ismah agar tetap benar menghindari diri dari keluar dari pemahaman Quran dan sunnah dengan atas nama berpegang Quran dan sunnah, yaitu dengan cara berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka, artinya, dan juga para tabi'in dan asba'ut tabi'in, ala wa huwal qurunul masyhud lahum bil khairiyah, yaitu mengikuti generasi yang telah direkomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebaikannya, yaitu hadis mutawatir beliau mengatakan saruna tsorni tsummal ladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku dan generasi setelah mereka. Para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi para ikhwatiddin memahami Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat itu merupakan satu hal yang harus dan mesti, tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak. Dan tidak ada satu hadis pun bertentangan dengan hadis yang lain yang menyinggung tentang masalah ini. Bahkan dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, usikum bittaqwallah wasama wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdan habasyian. Aku nasihati kalian untuk taat dan mendengar kepada pemimpin kalian walaupun mereka seorang hamba dari negeri Habsyah, Ethiopia. Fa innahu may ya'ish ba'di minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang hidup setelahku nanti, mereka akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Banyak sekali fatwa Islam kafirah. Ini adalah penyakit. Rehafidin, ini adalah penyakit. Ya, akan terjadi perpecahan-perpecahan. Itu penyakit. Penyakit yang lain. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang muhdats, yang bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang bid'ah itu adalah dolalah, sesat. Ini juga penyakit. Jadi Rasulullah memberikan beberapa penyakit menyebutkan beberapa penyakit, yaitu perpecahan dan kebid'ahan. Sudah. Dan beliau memberikan solusi, solusi untuk menyembuhkan penyakit ini. Ya. Nah, apa itu tadi penggalan yang terakhir ya? Setelah fa innahu may ashba adiminkum fatayaru ikhtilafan katsira. Kalian nanti yang hidup setelahku akan melihat berbagai macam pertentangan-pertentangan. Sudah. Ini satu penyakit ya. Kemudian wa alaikum bisunnati. Hendaklah kalian pegang sunnahku, wa sunnah khulafaur rasyidin, dan sunnah para khulafaur rasyidin. Ini dia solusinya, obatnya. Supaya tidak berpecah. Supaya tidak supaya kaum muslimin tidak terjerumus pada perkara-perkara yang sesat. Kemudian ada pantangannya. Ada pantangannya. Karena pantangan ini kalau dilaksanakan juga akan menyeret pada perpecahan. Apa itu pantangannya? Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah itu dolalah. Jadi ada penyakit yang disebut ke Rasulullah, kemudian solusinya satu, dua, ya solusinya ada satu solusi yaitu berpegang dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabat. Oleh karena itu, kalau ada perkara-perkara yang sudah menjadi kesepakatan para sahabat, ya itu sudah bisa dikatakan sunnah. Seperti apa? Adzan dua kali ketika salat Jumat. Dengan syarat tentunya dilaksanakan sebagaimana dilaksanakan oleh Utsman bin Affan. Pembukuan Al-Quran, ya, dan pembukuan hadis. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW pernah melarang jangan tulis hadis, karena beliau khawatir akan terjadi percampuran antara Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Ternyata setelah itu terjadi penulisan hadis, dan itu disepakati oleh para ulama, ijma' ulama. Dan ini tidak dikatakan bid'ah, para hafidzin. Makanya kalau kita berbicara bid'ah, ada orang-orang yang enggak paham. Kalau begitu membukukan Al-Quran juga bid'ah. Begitu. Nah, enggak paham dia. Enggak paham dia. Apa bagaimana sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana satu ijma' para sahabat? Para hafidzin rahimahullah wa iyyakum, ya. Jadi, hal-hal yang sudah disepakati oleh para sahabat, walaupun sahabat itu ada yang berbeda pendapatnya, yang satu dengan yang lainnya, dikarenakan beda dalam memahami suatu hukum. Ya. Namun ada hal-hal yang sudah sepakat. Bagaimana ini para hafidzin? Kita katakan kita memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat, tapi para sahabat berselisih pendapat. Bagaimana menanggapi hal ini? Para hafidzin, kalau ada terjadi perbedaan di kalangan pendapat di kalangan para sahabat, maka dilihat mayoritas pendapat mereka itu apa? Ya, apa mayoritas pendapat mereka? Apalagi kalau sudah sampai ijma. Karena sebagian pendapat itu ada yang memiliki pendapat yang syadz, yang ganjil. Bukan dikarenakan mereka itu apa namanya mengutamakan pendapatnya, bukan, namun dikarenakan tidak sampai kepadanya hadis, sebuah hadis. Contohnya seperti Ibnu Abbas yang membolehkan mut'ah, nikah kontrak, ya, di mana seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang muslimah yang lainnya, menikah, aku nikahi kamu dengan waktu 2 bulan saja. Itu diucapkan ketika akad nikah. Berarti setelah 2 bulan otomatis mereka bercerai. Ini kawin kontrak yang dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar. Namun setelah itu Rasulullah mengatakan mengharamkan sampai hari kiamat, dan ini tidak didengar oleh Ibnu Abbas. Nah, demikian. Jadi para ikhwatiddin, ya, ada juga para sahabat itu berbeda pendapat. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak sampainya hadis, atau berbeda pemahaman. Dikarenakan sebab hukum. Contohnya ketika Ibnu Abbas mengatakan ketika tawaf enggak perlu dibuka-buka tangan bahu sebelah kanan, dan enggak perlu lari-lari. Karena sunnahnya tawaf itu kan pakai ihram dikeluarkan bahu sebelah kanan dan lari-lari kecil 3 kali. Yang pertama, 3 kali keliling yang pertama itu lari-lari kecil. Kata Ibnu Abbas itu enggak penting lagi. Mengapa? Beliau mengambil sebab hukum. Di mana waktu itu orang-orang Quraisy mengatakan, orang-orang Arab Quraisy, kafir Quraisy mengatakan orang-orang muslim itu orangnya sudah sakit-sakitan di Madinah. Karena di Madinah itu ada penyakit khusus yang ada di Madinah, demam Yasrib namanya, demam Madinah. Mereka yang enggak sabar, mereka akan tinggalkan itu Madinah. Karena apa? Demam Madinah ini. Jadi kata orang-orang Arab Quraisy yang tinggal di Mekah, ah mereka itu sudah sakit-sakitan itu. Kenapa? Kena demam Madinah. Sudah. Jadi mereka sudah lemah. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabatnya ke Mekah mau melaksanakan umrah atau haji itu, ya, beliau sengaja nongkrong di situ, melihat, tengok gimana kondisi fisiknya kaum muslimin. Rasulullah tahu masalah ini. Oleh karena itu beliau buka, pakai ihram buka bahu sebelah kanan. Menunjukkan kita otot kita masih kuat, bukan lembek seperti yang kalian sangka. Masih kuat. Lari-lari kecil. Begitu ah kan? Masih kuat. Begitu. Alhamdulillah itu syariatnya enggak lari kencang-kencang. Mungkin kalau kencang-kencang sudah jatuh kan begitu. Jadi para khawatir lari-lari kecil. Sudah. Ah, melihat hal itu orang pues berubah pikiran. Masih kuat ya. Itu bahunya hebat-hebat. Bahunya masih kekar-kekar, bisa lari-lari. Begitu. Ini kan para khawatir. Ah, kata Ibnu Abbas, sekarang kan enggak perlu mau tunjukkan dengan siapa lagi. Nah, demikian. Mau tunjukkan dengan siapa lagi sekarang ini? Jadi enggak perlu tutup saja semua, enggak perlu lari-lari lagi. Nah, demikian. Ini perbedaan pemahaman Ibnu Abbas dengan sahabat yang lainnya. Sahabat yang lainnya mengatakan itu sudah menjadi syariat. Nah, demikian para khawatir, ya. Nah, ini antum bisa lihat pembahasan ini di coba antum lihat di mukaddimah Sahih Fiqih Sunnah. Mukaddimah Sahih Fiqih Sunnah. Coba lihat, bagus pembahasannya tentang masalah ini. Ya. Ah, ada satu komplain juga dari kaum muslimin yang lainnya mengatakan, enggak mungkin kita katakan Quran dan Sunnah berpegang dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat berselisih pendapat. Nah, demikian. Jadi bagaimana ya para ikhwafidin? Lihat bagaimana kaidah-kaidahnya dalam mengambil pemahaman dari para sahabat. Kalau hadis Rasulullah kan enggak ada yang komplain. Kalau ada yang komplain dengan hadis Rasulullah itu jelas enggak Islam namanya. Nah, demikian para ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, jelaslah bahwasanya Quran dan Sunnah harus dipegang sebagaimana sahabat memegangnya. Dan satu hal para ikhwafidin, kita enggak tahu cara memegangnya, bagaimana para sahabat memegangnya. Kita ingin mengetahui bagaimana para sahabat memegangnya. Namun kita enggak pernah ilmu, enggak akan mungkin kita tahu bagaimana cara memegangnya. Makanya dakwah salafiyah yang pertama sekali tekankan itu menuntut ilmu. Di mana-mana menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Begitu. Ya, ngaji, ngaji dan terus ngaji. Menuntut ilmu dengan cara apa saja? Apakah dengan internet, dengan buku, dengan pengajian dan seterusnya. Makanya para ikhwatiddin, bagi kaum muslimin yang sudah kena ekstasi dengan partai, mereka katakan, "Macam mana kaum muslimin orang-orang salaf itu bisa maju? Kerjanya ngaji aja di masjid." Nah, begitu. Ngaji aja kerjanya di masjid. Sementara orang sudah sampai ke bulan. Nah, begitu-begitu para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Ya bagi orang-orang yang awam akan mengatakan iya juga, masa ngaji-ngaji bisa-bisa maju. Nah, demikian. Kita tuh sekarang akan membenahi ekonomi. Kaum muslimin ini banyak yang miskin-miskin. Kita benahi ekonomi, ngaji-ngaji aja gimana? Mana pula orang membahas masalah tauhid bisa kaya? Nah, demikian. Kita harus tingkatkan ekonomi kaum muslimin supaya kaum muslimin itu bisa berwibawa di mata umat-umat yang lainnya. Mereka lupa bahwasanya orang-orang kaya di Indonesia ini orang muslim semua. JK orang kaya 2 miliar aset rumahnya. Apa nama aset hartanya? Siapa lagi? Siapa lagi yang kaya-kaya? Hah? Prabowo orang kaya Islam juga kan? Begitu. Kita harus meraih kekuasaan. Enggak tahu dia milik kekuasaan itu juga orang Islam juga. Demikian, gak usah diajari kalau orang Islam masalah gitu. Sudah tahu sendiri, gak perlu ngaji itu sudah tahu dia. Karena apa para ikhwatiddin? Yang namanya dunia itu ya, orang ingin. Ingin dan mereka sudah otomatis ingin meraihnya. Begitu. Dan orang untuk meraih dunia, bagaimana cara meraih dunia? Disuruh belajar, apa namanya spirit untuk suruh belajar masalah itu gak perlu kuat sekali. Kenapa? Kamu mau kaya? Caranya begini. Itu udah langsung pengin dia. Tapi coba, kamu masuk surga? Surga gak nampak. Begitu. Kamu mau dapat pahala? Pahala lagi. Coba, kamu mau dapat BLT? Langsung, gimana? Daftarnya? Begitu, langsung itu. Dapat bantuan, subsidi? Langsung. Kenapa? Karena memang manusia itu lebih cenderung pada hal-hal yang sifatnya materi. Tapi kalau cerita tentang surga, tentang neraka, neraka masih jauh, mak. Begitu. Gak nampak kok sekarang. Demikian para hadirin rahimallahu iyyakum. Masalah pahala lagi. Nah, ini kan makanya para ikhwah fillah, ketika jamaah yang disebutkan Rasulullah SAW adalah memang jamaah yang telah ditetapkan Rasulullah dan telah dibentuk Rasulullah SAW sejak dahulu sampai sekarang. Mau masuk jamaah Rasulullah satu saja. Beramal dengan Quran Sunnah mumpama sahabat itu sudah. Tidak ada yang lain. Gak usah pakai isi formulir, gak ada kartu anggota. Tidak ada. Tidak. Kalau antum sudah beramal dengan Quran Sunnah mumpama sahabat, dimanapun antum sudah termasuk sebagai jamaah yang berpegang dengan tali Allah yang sudah ada sejak dahulu. Itulah dia. Ya, itulah yang dia yang harus kita pegang. Makanya para ikhwatiddin, kalau jamaah ini salah, ya jamaah ini salah dalam memahaminya, maka akan terjadi kerancuan-kerancuan. Walaupun katanya jamaah, apakah jamaah yang katanya mau menegakkan Islam atau partai yang mau menegakkan Islam, bagaimanapun yang namanya kalau sudah bentuk partai, apalagi nama bentuk partai itu sebenarnya dari dahulu sampai sekarang, ya itu tidak ada yang apa lebih mendahulukan Islamnya. Tetap saja Islam lebih tergilas jika memang kepentingan partai sudah ada. Jika bertolak belakang antara kepentingan partai dengan Islam, jelas Islam yang tergilas. Dari dahulu sampai sekarang, dulu kan ada Matsumi, akhirnya kan hilang lama-lama begitu. Nah, sekarang ada juga kan yang katanya partai-partai Islam, tetap saja. Ketika lawan partainya misalnya pakai jilbab, nah, karena kita partai Islam, nah, hilang dia, apalah selembar jilbab kan begitu akhirnya. Padahal ini jelas menyalahi Islam, tapi karena kepentingan partai, ya mau bagaimana lagi? Itulah sistem. Makanya para ikhwah fiddin, ya jamaah itu bukan sebagaimana yang banyak dipahami oleh orang. Jamaah itu adalah berpegang Al-Quran dan Sunnah dan mutmain para sahabat. Itulah pegang, insya Allah antum menjadi jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpinnya hanya satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah aku lho kau lihada. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan. Tain semalam tidak. Udah kemana saya letak? Kemarin tas saya ada yang bongkar di rumah. Apa beda manhaj dengan mazhab? Para ikhwah fiddin, mazhab itu dari kata zahaba, ya zahaba. Zahaba itu artinya apa? Hah? Pergi. Mazhab itu zorof makan, mazhab tempat pergi, itu artinya mazhab. Itu dari sisi bahasa. Namun sisi istilah artinya mazhab yaitu satu metode dalam menyimpulkan hukum. Itu mazhab. Seperti mazhab Imam Syafi'i, berarti dia memakai metodenya Imam Syafi'i. Begitu. Metodenya Imam Asy-Syafi'i. Makanya kata Ibnu Qayyim, sebenarnya yang dikatakan orang yang bermazhab adalah mereka yang tahu dalil. Kalau ikut-ikutan saja belum mazhab. Karena apa? Dia enggak tahu apa jalan yang ditempuh oleh mazhab imam tersebut. Nah, demikian. Ya, jadi dia tak tahu apa jalannya mazhab imam tersebut, bagaimana istinbat hukumnya, apa dalil yang kemudian dia pegang itu. Itu yang dikatakan mazhab. Adapun manhaj, adapun manhaj ya, artinya adalah metode. Ya. Manhaj itu metode dari si bahasa. Dan maknanya secara istilah, ya Islam itulah yang dikatakan manhaj. Dari akidah, akhlak, muamalah, ya semua Islam dari A sampai Z itu dikatakan manhaj. Dengan artian ketika kita berakidah, bagaimana cara kita berakidah yang benar? Itu yang dikatakan manhaj. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan syir'atu wa minhaja. Syariat dan manhaj-manhaj. Akhlak juga termasuk manhaj. Banyak di kalangan kaum muslimin ya, ada segelintir kaum muslimin yang membedakan antara manhaj dengan syariat. Sehingga kalau manhaj itu artinya metode dakwah saja, akhirnya mereka tidak memperhatikan masalah akhlak. Nah, demikian para ikhwah fillah. Ini keliru. Manhaj itu adalah metode. Dan itulah Islam itu sendiri. Makanya Syekh Abu Bakar membuat satu buku minhajul muslim, manhaj seorang muslim. Yang dibahas apa? Masalah akidah, bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada sama manusia, bagaimana akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap Allah itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah. Ya, bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tawakulnya, mahabbahnya dan seterusnya. Nah, di situ juga dia sebutkan masalah fikih. Nah, ya juga sebutkan masalah fikih. Oleh karena itu dikatakan manhaj itu adalah Islam itu sendiri. Manhaj Islam. Nah, demikian Allahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang muslim memasuki gereja dan orang kafir masuki masjid, apa hukumnya? Masalahnya para ifakidin, antum mau ngapain ke gereja? Mau nengok-nengok orang kur? Mau ngapain dulu ke gereja? Kalau begitu yang kita bahas masalah hukum asalnya. Para ifakidin, al-aslu fi syai' al-ibahah atau ibahatul afliyah. Ibahatul afliyah ini artinya selain masalah-masalah ibadah, pada dasarnya itu boleh. Artinya antum masuk ke rumah mana saja itu boleh hukumnya. Hukumnya boleh. Masuk ke rumah mana saja. Antum masuk WC ada yang larang? Ada dalil yang larang? Enggak ada. Kalau antum enggak bisa masuk WC di mana buangnya? Begitu. Gimana menyetanya? Ya, sudah. Itu pada dasarnya. Seorang muslim itu boleh masuk ke rumah mana saja. Ke rumahnya sendiri, ke rumah ayahnya. Kalau ke rumah orang lain gimana? Hah? Boleh masuk? Hah? Nah, itu ada dalil khusus. La tadkhulul buyut ghairu buyutikum hatta tastaqitu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam. Itu ada pengecualian. Kalau enggak ada ini boleh enggak masuk? Boleh. Boleh karena enggak ada pengecualian. Nah, demikian. Ya. Tapi karena ada pengecualian maka minta izin. Setelah dapat izin boleh enggak masuk? Boleh. Masalahnya kan karena izin saja bukan masalah masuknya. Kalau masalah masuk ke rumah orang enggak boleh berarti baik minta izin enggak minta izin tetap enggak boleh masuk. Kan begitu. Nah, demikian para ikhwan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan, lihat ada enggak pengecualiannya? Ada enggak pengecualiannya? Misalnya kaum muslimin enggak boleh masuk tempat ini. Lihat dalil enggak ada. Yang ketiga, apa maksud masuk di sana? Nah itu. Kalau saya tanya boleh enggak antum ke Candi Borobudur? Rumah antum di sebelah Candi Borobudur, ngejar layangan lewat Candi Borobudur ke sana. Gimana? Hah? Nah ini masalahnya para ikhwatiddin. Masalahnya ya bukan tempatnya itu, bendanya itu, namun maksudnya ngapain ke sana? Saya ke dari Medan ke Yogyakarta kemana? Ke Candi Borobudur ngapain? Begitu. Untuk apa? Nah, demikian. Sementara inilah tempat kesyirikan. Makanya salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar akan menyembelih hewan di tempat yang bernama Buana. Kata Rasulullah, apakah di sana ada dilaksanakan id? Idnya jahiliyah, acara-acara jahiliyah. Kata sahabatnya, ada. Kalau gitu jangan di sana. Nah, demikian para ikhwah fillah. Udah. Nah, sekarang bagaimana dengan masuk gereja? Makanya antum ngapain masuk gereja? Mau numpang oh, silakan. Ya kesesak enggak ada tempat lain. Silakan enggak ada masalah. Namun kalau antum di situ ingin gimana cara menarik napas yang bagus, mengeluarkan gitu kan. Ya enggak usah, enggak boleh. Nah, demikian. Antum sengaja pergi dari Medan pergi ke Jakarta sih itu untuk pergi ke gereja yang sebelah Istiqlal itu gereja apa namanya? Katedral ya, katedral begitu. Mengunjungi katedral. Orang Islam bukan ke Istiqlal, tapi katedral sama-sama lal. Ah demikian. Enggak boleh para ikhwan fillah. Ah demikian. Ya tidak boleh. Makanya apa namanya, kalau masuk gereja itu silahkan saja, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau untuk masuk gereja, hanya niatnya mau ngapain. Misalnya saja, antum mau sholat di dalam gereja, bagaimana? Kalau memang nggak ada tempat lain, silahkan saja. Karena kata Rasulullah SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Muka bumi ini menetapkan Allah untukku sebagai masjid wa tahuron, dan tempat suci, tempat untuk bersuci, ya, alat untuk bersuci. Silahkan. Nah, demikian. Jadi pada asalnya itu boleh, namun tinggal niatnya mau ngapain. Oh, saya dikontrak oleh yang punya gereja suruh buat WC, boleh nggak? Nah, boleh nggak? Hah? Apa? Tahu? Tahun? Nah, tahun. Apakah termasuk tahun? Atau ada atapnya yang bocor, kan begitu? Saya disuruh untuk betulin, lumayan, satu hari 300 ribu. Biasanya ya tarifnya cuma 70 ribu. Seorang tukang, kalau kena 40 ribu. Nah, gimana? Tarif Fafidin nggak dibolehkan. Mengapa? Itu termasuk ta'awun, biarin bocor di situ. Biar bubar mereka membuat sirik di situ, kan begitu? Allah disirik-sirikan di situ, nggak boleh. Bagaimana dengan orang musyrik ataupun orang non-muslim masuk ke masjid? Boleh? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana para sahabat mau datang membawa seorang tawanan dan diikat di tiang masjid. Nah, boleh. Kalau seandainya orang kafir enggak boleh masuk masjid, ya diikatnya di luar masjid. Diikat tepat ikat unta itu. Sudah, namun diikat di tiang masjid. Waktu itu dia belum Islam, walaupun akhirnya dia masuk Islam, boleh. Nah, begitu ya. Pakaian yang bagaimana untuk wanita yang bekerja? Apakah ia harus memakai jilbab panjang? Kalau dia bekerjanya di rumah, masak gitu, ya terserah dia, gak ada masalah. Nyapu-nyapu rumah kan kerja. Boleh, silakan saja. Mungkin maksudnya ini bekerja di luar rumah gitu ya. Bekerja di luar rumah. Ya, kalau dia memang bekerja di luar rumah, sebenarnya enggak harus bekerja. Setiap dia keluar rumah, karena di luar rumah itu ada orang-orang yang bukan mahram, orang-orang ajnabi lah istilahnya, maka dia memakai pakaian yang memenuhi syariat, syarat-syarat syariat. Pertama, ini baik laki-laki maupun perempuan sama. Pertama, pakaiannya kainnya harus tebal. Atau pertama yaitu lebar. Lebar, tidak membentuk aurat. Sudah. Yang kedua, tidak transparan. Ya, pakainya lebar tapi tipis, nampak bentuk-bentuknya sama saja. Begitu. Ya. Ketiga, tidak menyerupai laki-laki untuk kaum wanita, dan tidak menyerupai wanita untuk kaum laki-laki pakaiannya. Nah, demikian. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Itu dia. Syarat-syaratnya. Selebihnya silakan. Misalnya, apakah dia pakai jilbab panjang? Kalau dia pakai jilbab pendek, bajunya lebar, ya tidak ada masalah. Misalnya jilbabnya di bawah dada sampai sepusat misalnya, hanya sepusat, sudah. Tapi baju kurungnya lebar, tidak membentuk, kan begitu, sampai menutup kaki, silakan, tidak ada masalah. Nah, demikian. Ya, selama sudah syarat-syaratnya dipenuhi. Namun jilbabnya panjang sampai lutut, tapi di bawah lutut nggak pakai apa-apa, ya, tetap saja nggak boleh. Sama gitu. Saya saat pakai jilbab panjang, terus dalamnya nggak ada pakai apa-apa. Sama gitu. Kadang-kadang ada juga para ummahat itu yang aneh kan, begitu. Pakai jilbab panjang, lagi jemur, pakai jilbab lebar, tapi pakai kaos dalamnya, kayak kancarung kan, pakai kaos. Jadi begitu menjemur, ya nampaklah ketiaknya pakai jilbab. Itu di luar jemurnya, ke dalam. Ah, demikian. Kadang-kadang kan kalau kita kebiasaan kita itu pakai jilbab yang bagus tuh kalau daurah. Wah, itu bagus itu. Pakaian daurah. Ustadz yang saya muliakan, ya semoga Allah juga memuliakan kamu. Izinkan saya bertanya, ya saya izinkan. Apakah status firqatun najiyah menjadi mereka amat mutlak aman mutlak dari api neraka atau sekedar mutlak aman berkemungkinan diazab neraka karena dosa-dosa tapi dijamin masuk surga setelahnya. Demikian pula, apakah mahkumnya berarti di luar sifat najiyah pasti masuk neraka sementara sekedar mampir sementara? Jazakallahu khair. Iya, ini pertanyaan bagus sekali. Para ikhwah fillah rahimallahu iyyakum. Sebenarnya sudah terjawab masalah ini. Tadi kan kalau dari kemarin dikatakan ada kelompok-kelompok kaum muslimin yang orientasi mereka udah termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Sudah ahli sunnah wal jamaah. Namun ya mereka bersikap taklid. Itu saja mereka terkadang melakukan kesalahan-kesalahan. Apalagi mereka yang tidak, ini kalimatnya Syekh Albani, apalagi mereka yang tidak orientasinya pada ahli sunnah wal jamaah. Mereka itulah yang termasuk dalam 72 kelompok tadi. Nah, demikian. Ya mereka yang tidak ahli sunnah wal jamaah para hafidin rahimallahu iyyakum, ya tentunya masuk neraka. Karena memiliki akidah yang lain, walaupun dia statusnya mengatakan dirinya sebagai Islam. Karena kelompoknya sesat keluar dari Islam. Nah, demikian para hafidin. Adapun yang mereka yang selamat dari api neraka, selamat dari api neraka itu ada dua. Pertama, selamat sama sekali, ataupun ya ada yang singgah begitu. Karena orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang tauhidnya benar, itu ada yang berdosa. Mereka seperti ini, yang para muwahhid yang berdosa, itu ada yang selamat dari neraka dan ada juga yang tidak. Karena apa? Inna Allah la yaghfiru asyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Jadi yang berbuat, yang wahid, yang tidak berbuat syirik selama dia masih hidup namun dia berdosa, ya, ada dua, ada yang langsung karena dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang singgah sebentar. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara saya supaya anak saya mau pakai jilbab? Saya pun sudah selalu menasihatinya dan memberinya arahan padanya tentang hukum meninggalkan jilbab. Namun tetap saja dia tidak mau untuk makainya. Apakah saya harus pakai cara yang kasar agar anak saya mau pakai? Tapi kalau ke sekolah dia mau pakai jilbab. Mohon solusinya. Iya. Sekarang nengok anaknya sudah berapa usianya? Kalau usianya sudah remaja, memang agak sulit. Bukan berarti tidak bisa, ya. Anak remaja itu nggak bisa main pukul, main terjang, main tendang, nggak mau. Mereka akan melawan. Ya, biasanya kalau dipukul melawan dia. Begitu. Nggak mau dipukul seperti itu. Apalagi anak sekarang itu nggak suka main pukul-pukul. Ya. Jadi bagaimana? Beri dia sentuhan-sentuhan. Beri sentuhan-sentuhan. Kemudian yang pertama sekali ya kitanya pakai jilbab dulu lah. Kitanya dulu. Si ibu, kalau si ayah menyuruh anaknya pakai jilbab, nak pakailah nak, kamu sudah dewasa, kamu sudah remaja, pakailah jilbab. Maknya enggak, itu mak aja belum pak, nah, kan repot kita. Nantilah kita ganti mak yang lainnya mau pakai jilbab. Oh, kan begitu. Mak kau ini sudah susah, dikasih tahu enggak mau lagi sudah. Kita ganti dengan mak yang mau pakai jilbab. Gimana? Setuju? Apa yang kau pilih? Rahmatullah iyyakum. Ya, jadi. Ya, orang tuanya dulu. Ya, orang kalau dia kalau yang ini yang menyatakan ini adalah seorang ayah, maka istrinya terdahulu yang diperbaiki. Sudah? Karena mereka berdua adalah tauladan. Ya, suri tauladan yang baik pada anak-anaknya. Kalau mereka dua-duanya sudah sepakat suami istri, barulah mereka bisa menuju kepada si anak. Nah, dengan memberikan sentuhan-sentuhan, apalagi si anak laki perempuan itu lebih dekat dengan ibunya. Ah, si ibu itu lebih mudah memasukkan apa namanya pemahaman-pemahaman. Kalau ayah ini kan dia lebih cenderung pada sikap tegas. Nak, pakai jilbab. Kalau enggak, minggat, kan begitu. Ya. Kalau enggak kasih jajan, begitu biasanya. Tapi kalau ibu lebih cenderung dia komunikasi, dialog dengan anaknya. Ah, demikian. Jadi, para remaja itu perlu sentuhan-sentuhan. Para hafidzin rahimallahu iyyakum, ini kita ambil pengalaman ya dari mendidik anak-anak remaja. Kalau kita mengajarkan umum, ya pelajaran umum, itu kan mudah saja. Seperti kita copy paste aja, copy paste. Selesai lah masa tahu copy paste. Seperti komputer di copy paste. Artinya suruh belajar, bisa jawab pelajaran, selesai. Itulah umum. Udah. Dia menjadi PS, ujian, bisa jawab, selesai. Namun umum tidak, pelajaran agama tidak seperti itu. Tidak kita pelajari, hafal, bisa menjawab, selesai, tidak. Bukan di situ. Intinya adalah berpengaruh pada diri si anak. Ketika Ibnu Abbas, ketika kita mempelajari Arba'in Nawawi, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfadillah sabuka, ihfadillah tajitu tujahaka. Ya Ibnu Abbas, ya ulam, wahai anak, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan membimbingmu. Maksudnya jagalah Allah, jagalah syariatnya. Sudah. Ketika kita belajar ini, kan kebanyakan itu, banyak di antara kaum muslimin, dia, kalau dia sebagai santri, dia hafal, nanti kemudian jawab pertanyaan, sudah, cerdaslah dia. Namun apakah terwujud dalam hatinya, dalam kehidupannya? Padahal Islam itu yang penting itu adalah perwujudan dari hadis, bukan menghafal hadis. Nah demikian, ya. Beda dengan umum para ikhwafidin. Antum bisa satu tambah satu, ngajar anak satu tambah satu, sudah. Nah, sekarang jawab nak ya, satu tambah satu, dua pak, sudah selesai masalahnya. Agama dia seperti itu, harus terwujud dalam dirinya. Makanya dalam mengajarkan agama itu perlu sentuhan-sentuhan. Seorang ibu itu biasa lebih tahu apa yang membuat si anak itu tertarik begitu. Bagaimana caranya? Di antaranya ya beri dia buku-buku. Misalnya kalau si anak suka membaca, sudah. Kalau dia nggak suka membaca, ya apa namanya? Bawa dia ke majelis taklim, kenalan dengan akhwat-akhwat yang lainnya atau dengan akhwat-akhwat yang sebaya dengannya. Jangan dibawa kepada taklim umahat-umahat yang tua-tua begitu. Dibawa, dia masih SMP, dibawa ke kajian ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua, siapa kawanku? Begitu. Bawa dia ke apa remaja-remaja yang memang seangkatan dengan dia, yang memang sudah multazim, sudah multazimah begitu. Karena dengan demikian dia akan mendapat kawan, dengan kawan yang baru itu dia bisa, kawannya ini bisa mempengaruhi si anak, memberikan masukan-masukan pada si anak. Makanya para ikhwafiddin, almar'u ma'adini khalilihi, seorang itu sesuai dengan, cocok dengan agama kawannya, kawan terdekatnya. Nah, demikian. Makanya hati-hati dengan si anak. Kita lihat anak ini, dan kalau bisa kita yang memilihkan temannya siapa, kita perhatikan siapa temannya. Jangan sampai dia berteman dengan sembarangan orang. Kalau dia berteman dengan sembarangan orang, sudah dekat, itu agak susah. Apalagi kalau yang teman dekat ini orang yang tidak tahu agama. Pengaruh teman itu lebih kuat dibandingkan pengaruh orang tua. Ya, lebih kuat. Karena pengaruh teman, terutama perempuan ya. Perempuan itu memang dia butuh sekali dengan teman. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ya cocok. Kalau makan sama-sama cocok lah begitu. Di traktor cocok. Namun kalau orang itu udah pisah-pisah. Gak ada perasaan apa-apa. Namun perempuan itu biasa kalau sudah cocok. Kemana-mana, kesana, kemari, curhat, apa saja diceritakan. Nah demikian. Kalau sudah cocok, itu dia. Coba tanyakan apa dapat katanya. Gak percaya. Nah demikian. Kalau dia salah dalam mencari teman, menetapkan teman, itu akan merusak diri. Nah demikian ya. Nah jadi solusinya begitu. Kita jadikan dirikan sebagai contoh. Bawa, ajak dia ke teman-temannya yang sebaya ya. Yang apa namanya. Yang teman-temannya juga kita calling dulu teman-temannya. Artinya nanti kalau saya bawa anak, tolong di apa namanya ditanya, kemudian di apa namanya ya diajak bicara. Kan kadang-kadang ada juga salafi nih, begitu ada kontor akhirnya orang grogi duduk di situ. Akhirnya enggak lama kali aja lah, masa difoto terus muntang-muntang awak pakai jilbabnya cuma separuh kan begitu. Makanya perlu ada koordinasi. Ustaz, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Apakah sama dengan sufi? Tasawuf itu adalah sufi. Hanya beda wazan saja. Tafa'ala. Ini fa'al sufi. Para ikhwafiddin, tasawuf itu kalau kita lihat, ya, pada dasarnya, tasawuf itu, yaitu suatu ajaran, pada awalnya ya, ajaran, di mana ajaran tersebut meninggalkan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan masalah-masalah dunia. Lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan, lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Nah, demikian. Itu awalnya. Namun berganti zaman, akhirnya apa? muncul amalan-amalan yang dianggap mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada landasannya. Nah, demikian. Dan tasawuf sendiri adalah istilah yang tidak pernah ada pada zaman sahabat dan pada zaman Nabi dan zaman sahabat. Yang ada ashabus suf. Ashabus suf adalah orang-orang miskin yang tinggal di masjid, di emperan masjid. Jadi dahulu di Madinah ada sahabat-sahabat yang miskin, enggak punya rumah, tinggalnya di masjid. Tapi bukan 3 hari, 40 hari enggak, memang di situ tinggalnya. Sudah. Demikian. Memang enggak punya rumah. Itulah orang-orang miskin sahabat, dikatakan ashabus suf, ashabus sufa. Namun bukan sufi. Demikian. Oleh karena itu istilah ini tidak ada dasar dalam Islam. Itu muncul belakangan. Bolehkah menggunakan emas nyamuk papan listrik untuk membunuh nyamuk? Hukumnya apa? Allah alam bisawab. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh seorang itu menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api, Tuhannya api. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang boleh membunuh ataupun mematikan dengan api. Ketika seorang itu membunuh nyamuk dengan papan listrik, kira-kira berapi enggak? Atau cuma kijit-kijit gitu aja? Ada apinya kan membakar. Berarti usahakan yang lain. Jangan ya. Kan ada yang semprot nyamuk, banyak hal yang lain. Minimal itu syubhat lah para ekafidin. Kalau bisa dihindarkan. Jangan kalau bisa lah, memang harus dihindarkan. Apa hukum mencabut uban? Enggak boleh. Ya. Kenapa kok uban dicabut? Supaya terlihat lebih muda. Bagaimanapun kalau sudah tua enggak akan terlihat muda. Tetap dia yang tua tetap tua walaupun ubannya dicabut. Dan tidak berarti kalau anak muda tumbuh uban berarti tua. Macam dia. Muda kan? Saya juga banyak uban mungkin muda nampak. Demikian, itu enggak ada hubungannya antara tua dan muda. Enggak ada hubungannya. Ada yang memang sudah dari kecil yang menguban rambutnya. Udah, tapi nampak kan dari ini anak kecil kok tua kan enggak ada. Tetap juga anak kecil. Jadi fungsinya untuk apa dicabut? Karena kita ketika kita berbuat tentu kan ada tujuan. Begitu. Tentu ada tujuan, apa tujuannya? Siapa bilang uban itu gatal? Itu ketombe yang buat gatal itu, bukan ubannya. Coba dia ketombe bagus, bersihkan rambutnya keramas, kan begitu. 2 hari sekali, insya Allah gak gatal. Itu alasan saja, emang dia gak keramas seminggu ya gatal. Ujung-ujungnya ini uban nih, gara-gara uban. Alah bilang aja lah mau cabut uban. Ya, dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya uban itu sebagai, apa namanya, sebagai cahaya bagi seorang muslim. Demikian. Apa yang harus ana lakukan jika ibu dan ibu yang menyuruh anak untuk cabut uban yang membuat gatal kepalanya dan anak tidak tega jika dia sudah mengeluh rasa gatalnya? Iya. Para pemirsa rahimallahu iyyakum, antum analisa lah kepala ibu sini dulu, bentar bu, kepala ibu, apa masalahnya gatal ini? Maksud begitu. Kadang-kadang begini, ada sebuah opini. Uban tuh buat gatal. Saya udah beruban tapi nggak pernah rasa gatal. Itu mah enggak lah. Kadang-kadang begitu. Alasannya di ujung-ujung ini gara-gara uban begitu. Demikian. Akhirnya ya menjadi betul-betul gatal lah itu uban. Demikian para ekafidin ya. Jadi kalau antum disuruh ini, ya kasih tahu lah mak bilang. Ya. Coba lah mak dibersihkan rambutnya. Karena Allah alam bisawab, ada seorang pernah cerita dengan saya tentang masalah mencabut uban. Mencabut uban itu ada apa namanya hubungan saraf. Ada hubungan saraf dengan apa namanya dengan panca indera yang lainnya. Jadi kalau uban dicabut nanti akan terganggu saraf-saraf yang lainnya, terutama uban yang ada di jenggot. Begitu. Ya. Ini katanya saya belum melihat langsung bukunya pembahasan masalah itu, ada hubungannya dengan mata. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau antum disuruh, ya kasih tahu saja lah, bagus-bagus. Ya. Atau supaya nggak ketahuan ubannya, antum suruh mak antum pakai hinai, jadi merah dia. Mana mak uban? Gak ada, merah semua mak, udah nggak ada lagi ubannya kan begini. Nah, demikian. Jadi gampang urusannya. Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada orang yang mengatakan pembukuan Al-Qur'an berarti bid'ah? Tadi telah kita jelaskan, ya. Kita jelaskan bahwasanya alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin. Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Jadi, memegang sunnah para khulafaur rasyidin, apalagi sudah menjadi ijma' para ulama, ijma' para sahabat waktu itu tidak bid'ah. Karena enggak mungkin para sahabat bersepakat untuk kesesatan. La yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak akan pernah bersatu dalam melakukan kesesatan. Kalau ada seluruh umat Islam ini sepakat akan satu masalah, tidak ada perbedaannya, ketahuilah bahwasanya masalah tersebut benar. Itu ciri-cirinya. Kecuali kalau ada perselisihan. Ya, berarti ada yang benar, ada yang salah. Apalagi generasi para sahabat. Kalau sahabat sudah sepakat, ya, sepakat seluruhnya pembukaan Al-Qur'an, seluruhnya mereka sepakat untuk melakukan pembukaan Al-Qur'an, itu tandanya tidak, bukanlah perkara bid'ah. Karena sahabat tidak akan mungkin bersatu dalam masalah kebid'ahan ataupun kesesatan. Ustaz, saya pernah mendengar dari seorang yang mengatakan bahwa salafi itu benar masalahnya masalah akidah, tapi zuhudnya agak melenceng. Ya, zuhudnya gimana ya? Para ikhwafidin, kita melihat, menilik masalah zuhud. Zuhud, para ikhwafidin, kalau kita mau zuhud, sekali lagi jangan zuhud menurut versi kita masing-masing. Karena ada juga di antara kaum muslim zuhud. Aslinya apa? Dia punya uang namun gak beli sepeda motor. Maunya sepeda aja begitu. Ya. Ada yang dakwah pakai mobil. Didorong-dorong mobilnya dari satu masjid ke masjid lain. Kenapa? Kalau pakai langkah kaki, lebih besar pahalanya. Nah, demikian. Para khafidin rahimahullah ya, ini tidak zuhud. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan bagaimana Rasulullah kehidupannya. Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, Rasulullah pakai minyak wangi, kemudian pakai minyak rambut, kan begitu, pakai celak. Sudah. Ini Rasulullah sallallahu rapi beliau. Beliau juga naik unta, ada unta beliau. Pernah juga naik keledai. Sudah. Berarti silakan saja. Silakan saja. Jadi para ikhwafidin, kalau mau zuhud, zuhud saja sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Jangan ditambah-tambah. Nah, demikian. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW naik unta, waktu itu memang yang paling mahal ya unta. Gak ada di atas unta lagi, gak ada. Gak ada di situ naik burung terbang, gak ada. Unta itu, naik gajah juga gak ada di Madinah, yang lebih besar dari unta. Makanya ya antum kalau punya duit, silakan mau beli Innova, mau beli Alphard yang besar, silakan. Kan begitu, mau naik apa silakan, mau ngaji kemana, ke dakwah, naik Alphard. Wah begitu, silakan saja gak ada masalah. Hanya yang gak dibolehkan mah, meremehkan orang lain. Mengentang dia pakai Innova, hijab 55, polusi, kan begitu. Baunya dari sini sudah ketahuan, nah, mungkin janganlah. Jadi para ikhwafiddin, zuhud itu para ikhwafiddin, ya, artinya dia itu memilih menjauhkan sesuatu yang mubah demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menjauhkan dunia sama sekali. Nah, demikian. Misalnya zuhud ini ya. Dia punya uang. Punya uang banyak. Sudah. Dia punya uang banyak, kemudian ya dia lebih banyak menginfakkannya sementara dia makan dengan sederhana misalnya. Sudah. Itu katakan zuhud. Bukan yang gak punya uang. Ini kadang-kadang memang dia kiri. Saya zuhud, Pak. Memang kamu gak bisa beli ayam. Oh, begitu. Itu gak zuhud. Terpaksa zuhud namanya. Ya, nah, demikian. Namun, apakah orang zuhud ini gak boleh makan daging? Boleh. Silahkan saja. Rasulullah pernah makan daging. Nah, demikian. Ya. Makan daging juga Rasulullah. Makan apa juga? Makan tulang juga. Ya, tulang. Apa kata Rasulullah? Aku tidak menolak hadiah walaupun yang diberikan kepadaku tulang. Tulang kaki itu kan dagingnya kan sedikit. Walaupun yang diberikan kepada itu kurok. Kurok itu tulang kaki. Demikian. Silakan. Nah, makanya zuhud jangan sembarang zuhud. Jangan zuhud. Kemudian dia enggak mau tidur di tempat tidur. Di mana tidurnya? Di lantai zuhud. Salah lah itu. Nah, demikian para ikhwatidin ya. Saya enggak tahu kok ada yang zuhud yang melenceng ini. Bagaimana zuhud yang melenceng? Atau yang dimaksud zuhud itu artinya pakainya kusut-kusut, gak disetrika, gak mandi 3 hari, gitu zuhudnya. Kan ada, kita lihat kalau pakai jubah, tapi kita lihat jubahnya sudah kusut, enggak setrika. Ini enggak zuhud, jorok namanya. Itu jorok namanya, bukan zuhud. Kaum muslimin itu rapi. Makanya seorang sahabat bertanya Rasulullah, ketika Rasulullah menceritakan la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala habatin min kibr, tidak masuk surga orang dalam hatinya ada takabur. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, inni uhibbu an akuna libasi hasanan wa na'li hasanan. Rasulullah, aku suka kalau pakaianku bagus, sendalku bagus. Kata Rasulullah, itu enggak termasuk takabur. Al-kibru ghamtu batrul haqq wa ghamtun nas. Yang dikatakan takabur adalah sombong, adalah yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu dikatakan. Nah, jadi kalau orang itu rapi itu zuhud juga. Zuhud yang cocok begitu, enggak ada masalah. Jadi zuhud itu bukan berarti enggak mandi, bau, kemudian pakaiannya jorok, bukan itu zuhud. Itu orang jorok namanya. Bilang aja emang enggak doyan mandi. Pakai agama. Nah, demikian. Demikianlah para ikhwatiddin, karena waktu juga sudah melewat batas yang biasa kita, atau waktu reguler lah gitu. Akhirnya itu saja. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum malikul muslimin innahu wal ghafurur. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.